السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab syarah al-aqidah tahawiyah, yaitu syarah dari kitab ringkasan aqidah ahlus sunnah oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, dan disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Sampai pada ucapan musannif, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Karena sesungguhnya Rabb kami, ini masih kelanjutan yang kemarin, telah disebutkan siapa yang bisa menghindari penafian dan pentasbihan, maka niscaya dia akan bisa mensucikan Allah. Dan siapa yang tidak selamat dari penafian dan penyerupaan, maka niscaya dia tidak mendapatkan pensucian pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang mensucikan Allah? Orang yang tidak menolak sifat-sifat yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak juga menyerupakan dengan makhluk-makhluk. Kenapa? فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَى مَوْصُوبٌ بِسِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ. Begitu. Masih berkait dengan yang sebelumnya. Maka pakai fa sebabiyah. فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَى, karena Rabb kita, جَلَّ وَعَلَى, yang maha agung lagi maha tinggi, مَوْصُوبٌ بِسِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ, tersifati dengan sifat-sifat keesaan, kesendirian. Man'utun binu'util fardaniyah, disifati dengan sifat-sifat kesendirian. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, dan tidak ada yang memiliki makna yang sama dari seorang pun atau satu pun dari makhluk-makhluk. Al-bariyah, makhluk-makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat keesaan. Tidak ada ilah kecuali dia. Dan disifati dengan sifat-sifat fardaniyah, sifat-sifat kesendirian. Maka semua sifat-sifat Allah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang memiliki sifat yang sama semakna dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan fi ma'nahu? Tidak ada yang sama maknanya. Karena kalau lafadznya mungkin. Ada seorang ulama disebut alim. Dan Allah juga disebut alim. Lafadznya sama. Tetapi maknanya tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Kalau Allah alim, yakni maha mengetahui segala-galanya. Sedangkan seorang alim, hanya dia memiliki ilmu lebih di antara manusia yang lain. Itu saja. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Demikian pula Allah Sami'un Basir. Allah mendengar, Allah melihat. Dan orang, ada disebut orang ini basir. Masya Allah, hadha rajul basirun. Apakah maknanya sama dengan basir sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak sama. Maka kata beliau, laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Enggak ada yang sama dan semakna dengan sifat-sifat Allah tadi dari al-bariyah, dari makhluk-makhluk seluruhnya. Enggak ada yang sama dengan Allah taala. Demikian kata beliau rahimahullah di dalam matannya. Maka syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menyatakan, yushiru syaykh rahimahullah ila tanzihi rabbi ta'ala billadhi huwa wasfuhu kama wasafa bihi nafsahu nafyan wa isbata. Di sini syaykh rahimahullah mengisyaratkan kepada pensucian Allah Rabb ta'ala billadhi huwa wasfuhu, disucikan dengan apa yang merupakan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, dengan sifat-sifat nafyan atau sifat isbat, salbiyah atau ijabiyah. Sifat nafyan seperti Allah menyatakan, la ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Atau wa ma massana min lughub, aku kata Allah enggak pernah disentuh kelelahan. Ini sifat, tapi sifat nafyan. Allah menafikan sifat-sifat jelek tadi. Bagi Allah SWT tidak mungkin Allah ngantuk, enggak mungkin tidur, enggak mungkin lelah. Sedangkan isbatan yang sebaliknya, wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa al-ghafurur rahim, dan dia Allah SWT maha pengampun, maha penyayang, maha tinggi, maha besar. Semua itu sifat-sifat yang isbatan, penetapan. Wa kalamu syaikh makhudun min ma'na surat al-ikhlas. Dan ucapan syaikh di atas, ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah dalam matan ini, terkandung atau diambil, disarikan dari ucapan Allah SWT dalam surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata beliau, kata pensyarahnya, seperti ucapan musannif rahimahullah mausufun bisifatil wahdaniyah. Kata Abu Ja'far Tahawi, tersifati dengan sifat keesaan. Diambil dari mana dalam surat Al-Ikhlas? Dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakan, Allah itu esa. Maka ini mausufun bisifatil wahdaniyah. Kemudian ucapan kedua, man'utun binu'util fardaniyah, dan Allah disifati dengan sifat kesendirian. Dari mana diambil? Dari Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tempat bergantung, tidak diperanakkan dan tidak berketurunan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan. Berarti kesendirian. Nu'ut firdaniyah. Wa qawluhu, kemudian ucapan terakhirnya, ucapan ketiga, laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, dan tidak ada yang semakna dengan sifat-sifatnya satu pun dari seluruh alam ini, dari seluruh makhluk-makhluknya. Enggak ada yang menyerupai makna-makna sifat Allah. Ini terkandung dalam surat Al-Ikhlas juga, kalimat terakhir, yaitu lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah satu pun. Lam yakun lahu kufuwan, enggak ada bagi Allah yang sekufu ahadun, seorang pun, satu makhluk pun. Wa huwa aidan muakkid lima taqaddama min itsbatis sifati wa nafyit tasybih. Dan ini pun merupakan muakkid, penekanan kembali apa yang telah lewat, yaitu apa yang telah dibahas sebelumnya tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tapi nafyit tasybih. Menekankan kembali apa yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat dan kita wajib mengimani sifat-sifat tersebut, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak menyerupakan. Menetapkan sifat-sifat dengan tidak menyerupakan. Tidak menyerupakan dengan Allah itu makna firdaniyah, makna wahdaniyah. Allah Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Dari sisi apa? Dari segala sisi. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya, enggak ada yang sifatnya sama dengan Allah, enggak ada yang nama-namanya semakna dengan apa yang pada Allah. Enggak ada. Itu makna keesaan. Itu makna keesaan. Berarti kalimat ini adalah ta'kid dari apa yang sudah dibahas. Yang sudah dibahas kemarin adalah kita wajib mengimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Setelah itu, jangan diserupakan dengan makhluk. Kalimat jangan diserupakan dengan makhluk, yakni nafi tashbih, menafikan penyerupaan, ini berarti mengesakan Allah, bahwa Allah Maha Esa. Sendiri. Tidak ada yang sama dengannya dalam sifat apapun. Enggak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa aydan, maka dikatakan dia atau pembahasan ini mu'akkid lima taqaddam, menekankan apa yang telah lewat. Wal wasfu wan na'tu mutaradifan. Al wasf dan na'at itu mutaradif, persamaan kata. Wasf adalah sifat, na'at juga sifat. Sehingga kadang dibahas dalam nahwu sifat mausuf, kadang dibahas dengan istilah na'at man'ud. Karena memang sama maknanya, mutaradif. Sayyid, kalau sama maknanya berarti dua kalimat tadi sama. Lihat di matannya. Fa inna Allah azza wa jal, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah, man'utun bi nu'util fardaniyah. Sama enggak itu? Mausufun bi sifat dengan man'utun bi nu'ut. Hah? Sama. Sedangkan wahdaniyah dengan fardaniyah sama, mutaradif. Berarti makna mausufun bi sifatil wahdaniyah adalah man'utun bi nu'util fardaniyah. Dan makna man'utun min nu'util fardaniyah adalah mausufun bi sifatil wahdaniyah, sama. Berarti hanya pengulangan saja. Bahwa itu adalah mutaradifan. Wa qila mutaqariban. Tapi ada yang berkata juga bahwa itu mutaqarib, berdekatan. Bukan sama, tapi mirip, berdekatan. Fal wasfu lidzat wa na'at lil fi'il. Katanya, qila, dikatakan bahwa al wasf itu untuk zatnya. Sedangkan na'at untuk fi'il-fi'ilnya. Berarti kalau wasaf menyebutkan sifat-sifat dzatiyah, sedangkan na'at sifat-sifat fi'liyah. Qil, kalau qil biasanya bisighati tamrid, itu adalah sesuatu pendapat yang lemah biasanya. Wa kadzalika al-wahdaniyah wal-fardaniyah. Demikian pula kalimat wahdaniyah maknanya keesaan, dan fardaniyah yang maknanya kesendirian. Juga sama. Mutaradif, persamaan kata. Wa qila fil farqi bainahuma, dan dikatakan pula bahwa perbedaan antara keduanya, wahdaniyah dan fardaniyah, adalah innal wahdaniyah lidzat, bahwa wahdaniyah itu pada zatnya, wal fardaniyah lisifat, pada sifatnya, pada zatnya sendiri tidak ada yang sama dengannya. Sedangkan firdaniyah keesaan maknanya kesendirian, maknanya adalah sendiri dalam sifat-sifatnya. Yang memiliki sifat-sifat Allah, hanya Allah saja. Enggak ada yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa ta'ala muwahhad fi dhatihi munfaridun bi sifatih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala diesakan pada zat-Nya dan juga diesakan dalam sifat-sifatnya. Allah Maha Esa, Maha Sendiri dalam zat-Nya. Enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah diesakan dalam semua sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat basir, dan tidak ada yang memiliki sifat basir seperti Allah. Satu makhluk pun. Allah memiliki sifat sami'un alim, dan tidak ada yang memiliki sifat sama' dan ilmu yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala satu pun. Berarti Allah sendiri dengan sifat-sifatnya. Enggak ada yang menyerupai Allah dalam sifat-sifat tersebut. Ini juga keesaan. Wa hadzal ma'na haqq, dan makna itu sesungguhnya hak. Yakni Allah diesakan dalam dua sisi. Diesakan dalam zat-Nya dan diesakan pula dalam sifat-sifatnya. Itu hak. Walam yunazi' fihi ahad, tidak ada yang menentangnya satu ulama pun. Yani enggak ada yang berselisih, enggak ada yang berbeda satu orang pun dalam masalah ini. Walakin fil lafdhi nau'u takrir, tetapi lafaz tersebut mengandung pengulangan yang tidak perlu. Kenapa harus diulang dengan kalimat yang sama? Man'utun mausufun bi sifatil wahdaniyah, man'utun bi nu'util fardaniyah. Yang maknanya sama. Disifati dengan sifat-sifat keesaan dan disifati dengan sifat-sifat kesendirian. Sama. Ini adalah fihi nau'u takrir. Padanya ada bentuk pengulangan. Wali syaihi nadhiru hadha takrir fi mawadhi' min al-aqidah. Dan beliau, syaih penulis ini, kata Ibn Abdul Aziz, memiliki pengulangan-pengulangan dalam kitabnya ini di beberapa tempat. Fi mawadhi' min al-aqidah. Fi mawadhi' di beberapa tempat dari aqidah. Maksudnya dari kitab al-aqidah al-tahawiyah. Disebutkan dengan alif dan lam al-aqidah isyarah ila hadal kitab. Isyarat pada kitab ini. Bahwa syaih dalam kitab ini banyak mengulang-ulang kalimat yang sama. Wa huwa bil khutab wal ad'iyyati asba minhu bil aqaid, dan itu kalau dalam khutbah-khutbah atau dalam doa-doa itu lebih pantas, lebih mirip daripada pada akidah, daripada buku tentang akidah. Kalau saja dalam khutbah biasa diulang-ulang, demikian pula dalam doa biasa diulang-ulang, karena untuk makna merengek pada Allah, makna ilhah yang diperintahkan adalah mengulang. Mengulang permintaan. Demikian pula dalam khutbah, diulang-ulang agar waqa' fi qulubi sami'in. Diulang-ulang agar masuk ke hati-hati para pendengar. Tapi kalau dalam tulisan, enggak perlu. Baca satu cukup. Kalau mau diulang, diulangi bacanya. Naam. Tetapi kalau khutbah enggak diulang, kamu pas kurang perhatian, hilang. Ngomong apa tadi? Tapi kalau diulang, dia akan bisa memantapkan apa yang dipahaminya. Wattasji' bil khutbi al-yaq. Demikian pula at-tasji'. At-tasji' itu dari kata sejak. Sejak itu kalau dalam bahasa Indonesia sajak. Tahu sajak? Hah? Nah, mengakhiri dengan akhir-akhir yang sama. Mengakhiri dengan akhir-akhir yang sama. Itu kalau dalam khutbah lebih pantas. Kalau dalam buku tulis atau kitab-kitab tidak cocok. Maksudnya mengkritik apa ini? Ibn Abdul Aziz al-Hanafi mengkritik ucapan beliau yang diulang dan dibikin seakan-akan sejik, seakan-akan sajak. Lihat kalimatnya. Fa inna rabbana jalla wa ala mausukun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Semuanya yah. Naam, itu namanya sajak. Dan Rasulullah SAW ketika ada seorang yang berkhutbah dengan sajak-sajak seperti itu yang dipaksakan, beliau tidak suka. Beliau tidak suka. Dikatakan hada sij'ul quhan. Itu sajaknya dukun, kata Nabi. Ya, ini ungkapan bahwa beliau tidak suka dengan sajak-sajak yang dipaksakan sampai mengulang-ulang kalimat-kalimat yang sama. Naam, dan ini agar kita tahu saja bahwa para ulama tidak taklid. Kalau memang itu tidak begitu ma'ruf atau tidak begitu tepat, dikritik. Apalagi salah. Tidak begitu tepat saja dikritik. Bahwa ini sebaiknya kalau dalam khutbah pantas. Kalau dalam tulisan tidak pantas. Lagi pula, kritikan berikutnya dari Ibn Abdul Aziz al-Hanafi. Kalimat laisa kamitslihi syai' itu akmal. Kalimat laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, itu lebih akmal, lebih sempurna daripada kalimat laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, dan tidak ada yang semakna dengannya dari makhluk-makhluk. Cukup dengan kalimat laisa kamitslihi syai', selesai. Kita menghafalkan potongan ayat Al-Quran dalam surat Asy-Syura lebih baik daripada menghafalkan ucapan manusia. Kan begitu. Naam. Lebih akmal, lebih sempurna, dan ucapannya bukan ucapan manusia. Baik. Kita lanjutkan kepada matan berikutnya. Berarti matan tadi, tiga perkara yang sesungguhnya dua, karena yang dua adalah pengulangan, itu terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. wa qawluhu wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adwan la tahwihi al jihad as-sitt kasair al mubtada'at. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha suci dari hududi wal ghayat. Al-hudud wal ghayat, batasan-batasan atau ujung-ujung, ya sama saja pembatasan juga. Disebutkan dalam matanya di sini, dalam ta'liqnya. Idza nafa ahlul bid'ah wa ta'til 'anillahi al-hudud wal ghayat, fa muraduhum annahu laysa huwa fawqa as-samawati wala 'ala al-'arsy, ay annahum yunfuna 'anhu al-'ulum. Kalau ahlul bid'ah ketika menyatakan Allah tidak memiliki batasan-batasan, tidak memiliki arah-arah, tidak memiliki anggota badan, tidak memiliki apalagi, itu maksud mereka adalah menolak sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau ahlul bidah yang bicara. Kalau ahlul bidah menyatakan Allah tidak memiliki batas-batas dan tidak memiliki arah-arah, apa maknanya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di sana, tidak di sini, tidak di situ, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Itu maknanya. Tidak memiliki batasan tempat, tidak memiliki batasan arah, tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, katanya. Ya khodim bin a'azakumullah, kalau tidak di mana-mana, ya maknanya tidak ada. Iya kan? Tetapi dalam Al-Quran, bahkan ucapan-ucapan Rasulullah yang sangat jelas, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Demikian pula ketika mereka berkata, ahlul bid'ah, bahwa Allah tidak memiliki anggota badan. Maknanya, mereka tidak mau percaya dengan ayat-ayat yang menyatakan tangan Allah. Itu bukan tangan Allah, kekuasaan. Tidak percaya dengan ayat, innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau di bawah pengawasan mata-mataku, kata Allah. Ditolak-tolak pula mereka, tidak mungkin, Allah tidak memiliki mata. Demikian pula ketika fathamma wajh Allah, engkau akan dapati wajah Allah. Mereka menyatakan bukan wajah maksudnya. Karena Allah tidak punya wajah. Ditolak semua ayat-ayat tadi. Bicara tentang wajah ditolak, bicara tentang tangan ditolak, bicara tentang semua. Yang menurut mereka itu namanya tajzim. Menjisimkan Allah, menganggap Allah punya badan, punya tangan, punya kaki, punya mata. Gak mungkin lah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kalian bayangkan punya tangan, punya kaki, punya mata seperti makhluk, ya mustahil, tidak mungkin. Tetapi kalau Allah menyatakan tentang dirinya, tangan Allah atau mata Allah, atau Allah menyatakan wajahku, berarti ikhwan ibn a'azakumullah, harus kita percaya, harus kita terima, dan jangan kita gambarkan seperti makhluk. Tangannya tidak seperti tangan kita, juga matanya tidak seperti mata makhluk, juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wajahnya tidak seperti wajahnya seluruh makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Seperti apa? Sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Kita tidak tahu. Tidak tahu kaifiahnya. Yang jelas, pasti sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya dan kemuliaannya dan juga kesempurnaannya. Tetapi di sini, syaikh ahlu sunnah, imam ahlu sunnah, menyatakan Allah maha suci. Tidak mungkin punya batas-batas. Dan tidak mungkin punya anggota badan. Dan tidak bisa diliputi dengan arah-arah. Apa maknanya? Hati-hati. Jangan disamakan dengan ucapan ahlul bid'ah tadi. Yang mengucapkan ucapan yang mirip. Tetapi tujuannya adalah menolak ayat dan menolak hadis yang membicarakan tentang itu. Qala adhkur baina yadayil kalam ala ibarati syaikh rahimahullah muqaddimatan. Saya akan menyebutkan, kata Ibn Abdul Aziz dalam syarahnya, saya akan menyebutkan di depan ucapan syekh ini, ungkapan syekh ini, kita akan berikan muqaddimah dulu, pendahuluan. Wahia, annannasa fi itlaqi misla hadil alfaz thalathatu aqwal. Kata Ibn Abdul Aziz sebagai muqaddimah, ketahui dulu, bahwa manusia di dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini, ada tiga ucapan yang berbeda maknanya. Kalimat seperti ini, tapi ada tiga golongan. Fata'ifatun tunfiha, wata'ifatun tuthbituha, wata'ifatun tufassil. Satu golongan menafikan semuanya, menafikan arah, menafikan anggota badan, menafikan batas-batas, menafikan semuanya. Kelompok kedua, menetapkan semuanya. Kelompok ketiga, merincikan. Kalau begini iya, kalau begitu tidak. Baik, kita lihat apa kata beliau. Wahumul muttabi'una lis-salaf. Yang merincikan itulah yang mengikuti salafus saleh. Tidak menafikannya secara mutlak, tetapi tidak menetapkannya secara mutlak pula, tetapi merincikan. Fala yutliquna nafyaha wala isbataha illa idza tabayyan. Mereka para salafus saleh tidak mengucapkan tentang itu dengan penafian ataupun dengan penetapan, tidak menerima, tidak menolak, kecuali idza tabayyana, kecuali kalau sudah jelas maksudnya apa. Masih ingat pembahasan-pembahasan yang lalu bahwa lafaz kadang memiliki makna-makna yang berbeda. Ala niyatil lafaz. Lafaz itu tergantung niat orang yang melafazkannya. Maka kalau ada ahlul bid'ah, mu'tazilah, ahlul kalam, ahli filsafat berkata kepada kamu dengan satu kalimat, apakah Allah memiliki sifat ini? Apakah Allah begini? Kamu tanya dulu, maksudnya apa? Sebab kadang-kadang memiliki makna yang bukan kita maksud. Dia memiliki maksud yang lain selain yang kita maksud. Pertanyaannya misalnya, apakah Allah punya anggota badan? Mau dijawab ya? Nanti ternyata maksudnya batil. Mau dijawab tidak? Ternyata maksudnya hak. Maka kita tanya, maksud kamu apa? Dengan ucapanmu tadi anggota badan. Maksudnya Allah tidak memiliki tangan. Allah memiliki tangan disebutkan dalam Al-Quran. Yadullah falqaidihim. Iya kan? Kalau maksudnya itu, kita jawab, ada dalam Al-Quran. Tetapi kalau maksudnya apakah Allah itu memiliki anggota badan seperti kita punya anggota badan? Ya tidak. Tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk manapun. Naam. Ikhwanudina a'azakumullah. Akhirnya, ikhwanudina a'azakumullah, kalau kita menjawab tanpa tabayyun, kita menjawab tanpa kita mengatakan apa maksudnya, tanpa kejelasan, maka bahaya. Karena mereka memang ahlus syubuhat. Ahlus syubuhat itu adalah orang yang bisa mempermainkan kalimat sehingga menipu kalian, menipu kita, dan menipu kaum muslimin. Dikira mereka berbicara hak, ternyata mereka berbicara batil. Sudah kita iyakan, iya, betul. Ternyata yang dimaksud batil. Kenapa? Atau kita maksudkan batil, kita tolak. Ternyata yang dimaksud hak. Berarti kita menolak kebenaran. Maka itu berbahaya. Berarti ahlus sunnah mengikuti salafus saleh. La yutliquna nafyaha wala isbataha illa idza tabayyana. Tidak mengucapkan penerimaan atau penafian, penolakan atau penerimaan, kecuali idza tabayyana, kalau sudah jelas maksudnya apa. Ma usbit biha fahuwa sabit. Wa ma nufiya biha fahuwa manfi. Apa yang diterangkan bahwa itu adalah sabit, maka itu sabit. Apa yang dijelaskan bahwa itu adalah manfi, maka kita katakan bahwa itu manfi. Idza tabayyana, kalau jelas maksudnya. Lian al-mutaakhirin qad sarat hadhihi al-alfaz fi istilahihim fiha ijmal wa ibham. Karena mereka orang-orang belakangan ini, para mutaakhirin, sarat hadhihi al-alfaz fi istilahihim, lafaz-lafaz ini sudah menjadi pada istilah mereka menjadi istilah-istilah yang fiha ijmalun wa ibham, memiliki ijmal keglobalan ya. Wa ibham, kesamaran. Yang dimaksud apa? Yani kalimat-kalimat yang samar-samar maknanya. Sehingga kagairiha minal alfadil istilahiyah, sebagaimana lafaz-lafaz lain dan istilah-istilah lain dari mereka selalu mengandung kesamaran. Dan itu senjata mereka memang. Senjata mereka. Maka kalau datang kepada kamu, apakah Allah itu diliputi dengan satu tempat? Bagaimana kita jawab? Kalau kita jawab ya, dia akan berkata, berarti Allah kecil dong, tempatnya lebih besar. Waduh, kalau gitu maksudnya, ya enggak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi tempat. Kalau Allah tidak diliputi tempat, berarti Allah tidak di mana-mana. Waduh, salah lagi. Iya kan? Inilah namanya syubhat. Kalimat yang tidak jelas, yang dimaksudkan apa? Kalau yang dimaksudkan bahwa Allah SWT tidak di mana-mana, kita tolak. Allah maha tinggi di atas arasnya, di atas seluruh makhluknya. Iya kan? Dan itu tempat. Tapi kalau maksudnya diliputi tempat itu adalah diliputi tempat sehingga tempatnya lebih besar dari Allah, ya mustahil. Orang mukmin yang sederhana ilmunya akan berkata tidak mungkin. Karena Allah maha besar. Taib. Demikian pula arah tadi di timur, di barat, dan sebagainya. Allah tidak diliputi tempat. Berarti Allah tidak di mana-mana dan ada di mana-mana. Kalimat tidak jelas lagi. Maksudmu apa? Kalau maksudnya Allah tidak di atas arusnya, tidak maha tinggi di atas makhluk-makhluknya, maka kita bantah sekeras-kerasnya. Karena itu menentang sekian ayat dalam Al-Quran. Menentang sekian ayat dalam Al-Quran. Tetapi kalau maksudnya seperti tadi, maksud saya, Allah tidak diliputi itu artinya Allah maha besar. Tidak bisa dilingkupi satu tempat. Ya jelas. Allah maha tinggi dan maha besar. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Qala, dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz selanjutnya sebagai mukaddimah, falaysa kulluhum yasta'miluha fi nafsi ma'naha al-lughawi. Istilah-istilah tadi, tidaklah seluruh manusia menggunakan dalam satu makna bahasa. Tidaklah seluruh manusia menggunakan kalimat tersebut dengan makna yang sama, dengan maksud yang sama, al-lughawi secara bahasa. Ini mengucapkan kalimat yang sama, maksudnya lain. Ini menggunakan kalimat yang sama, maksudnya berbeda. Ini menggunakan kalimat yang sama, maksudnya beda lagi. Yang ketiga. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Sehingga hati-hati. Ini sebagai mukaddimah. Walihada kanan nufa yunfuna biha haqqan wa batilan. Oleh karena itu, para penolak-penolak sifat, mereka menafikan dengannya haqqan wa batilan. Menafikan semua. Yang hak dan yang batil semuanya. Pakai kalimat samar tadi. Tertolak yang batil. Tertolak pula yang hak. Tetapi ketika berbicara pada kalian ahli sunnah, mereka akan berkata, maksud saya menolak yang batil-batil ini. Tetapi kalau ma'asyayatinihin sudah kembali ke setan-setan mereka, grupnya, maksud saya menafikan semuanya. Yang ini juga enggak. Apa contohnya? Yang tadi contohnya. Allah maha suci, tidak mungkin diliputi satu tempat. Maknanya, kata mereka, maksud saya menolak yang batil, tidak mungkin Allah diliputi kan? Oh iya betul. Tapi ketika bersama setan-setan mereka, maksud kita bahwa Allah tidak di atas. Allah tidak di atas arasnya. Allah tidak di mana-mana. Ditolak yang hak. Al-Quran, 7 ayat dalam Al-Quran berbicara Ar-Rahman alal arsy istawa, dan sekian puluh lainnya berbicara Allah maha tinggi, yang maha tinggi maknanya di atas, ditolak pula oleh mereka. Dengan kalimat yang sama. Allah maha suci, antahwihil jihad, katanya. Allah maha suci, tidak mungkin dibatasi dengan batasan tempat. Hati-hati. Berarti dengan kalimat mensucikan Allah dari batasan tempat, menolak yang hak dan menolak yang batil. Menolak yang batil sekaligus menolak yang hak pula. Ini kalimat mereka yang mujmal. Wa yadhkuruna an musbitiha ma la yaquluna bihi wa ba'dul musbitin laha yadkhul laha ma'nan batilan. Yadkhul laha ma'nan batilan. Mereka akan menyebutkan kepada orang-orang yang menetapkan sifat tersebut ma la yaquluna bihi, akan ditafsirkan oleh mereka dengan apa yang bukan dikatakan oleh mereka. Yang contoh tadi ya, sudah jelas insyaallah. Artinya kalau melihat kalian menetapkan sifat Allah maha tinggi di atas arasnya, mereka akan berkata, maksud kami, begitu. Yang lain, bukan itu. Tetapi kalau dia kepada orang lain yang awam, yang memang akan siap untuk jadi korban, dia akan menyatakan dengan gamblang bahwa yang dimaksud semuanya, termasuk Allah di atas arasy, enggak mungkin katanya. Mukhalifan liqauli salaf, menyelisihi ucapan salaf. Walimadalla alaihi alkitab wal mizan, dan juga menyelisihi apa yang ditunjukkan dalam kitab Al-Qur'an dan juga dalam al-mizan. Walam yarid nassun minal kitabi wala minas sunnah, dan tidak diriwayatkan, tidak disebutkan dalam nas apakah dari Qur'an ataupun dari sunnah binafiha. wala isbatiha, yang tidak dijelaskan penafiannya, tidak dijelaskan pula penetapannya. Walaisa lana an nasifullah ta'ala bima lam yasif bihi nafsahu wala sifah walau wasafahu bihi rasuluh nafyan wala itsbata. Dan tidaklah bagi kita ada hak untuk mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah tidak sifati dirinya, ataupun Rasulullah SAW tidak mensifati Allah, apakah penetapan ataupun penafian. Titik. Berarti apa yang mereka kata-katakan tadi itu adalah muhdats, perkara yang baru diada-adakan oleh mereka. Cari dalam Al-Quran apakah ada? Cari dalam hadis apakah ada? Oh, Allah tidak memiliki jisim. Ada? Kenapa kok enggak ada dalam Quran? La nafian wala isbatan. Tidak ada dalam Quran dan Sunnah penetapannya ataupun penafiannya. Enggak ada penerimaan, enggak ada penolakan. Karena enggak disebut-sebut kalimat jisim itu. Tapi bagaimana kita dengan kata-kata yang seperti itu? Mau diterima atau tidak diterima? Bahwa Allah tidak mungkin memiliki jisim. Jangan diterima secara mutlak, jangan ditolak secara mutlak. Tanyakan maksud lu apa? Apa maksudmu? Nah, harus begitu. Kenapa? Karena enggak jelas. Masih global. Dalam Al-Quran tidak disebut dengan penafian, tidak juga disebut dengan penerimaan. Kalau maksudnya jisim seperti makhluk-makhluk, laisa kamitslihi syai'un, sudah ada dalam Quran. Tidak mungkin ada yang sama dengan Allah satu makhluk pun. Selesai. Tapi kalau maknanya tidak memiliki jisim itu, Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki mata, tidak memiliki wajah, padahal dalam Al-Quran disebutkan fathamma wajhallah, disebutkan yadullah, tangan Allah, dan disebutkan Allah SWT menggenggam bumi dan seterusnya. Bagaimana? Jadi bagaimana jisim ini, diterima atau tidak diterima? Dijawab dengan jawaban seperti tadi. Jangan ditolak secara mutlak, jangan diterima secara mutlak, tetapi fihi tafsir. Apa tafsirnya? Kalau maksudnya yang hak, iya. Kalau maksudnya batil, tidak. Karena kalimat itu bukan kalimat yang disebut dalam Quran dan Sunnah. Maka harus kita tahu maksudnya orang yang melafadzkan lafadz-lafadz tadi. Ikhwanuddin a'azakumullah, kalau kita tidak tahu kalimat tersebut dalam Quran dan Sunnah tidak disebut, maka kita jangan mensifati Allah dengannya atau jangan menafikan daripadanya. Harus jelas dulu, baru kita terima atau kita nafikan. Fal wajib, lihat ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fal wajib an yanzura fi hadzal bab, yang wajib adalah hendaklah dia melihat bab ini. A'ni bab sifat, yakni melihat bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fama athbathahu Allah wa rasuluhu athbathnahu, maka kalau yang dimaksud adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, athbathnahu, kita pun menetapkannya. Wa manafahu Allah wa rasuluhu nafainahu, kalau itu adalah sifat yang dinafikan oleh Allah dan juga dinafikan oleh Rasulnya dari Allah, maka kita pun menafikannya, menolaknya. Wal alfadhu allati warada biha an-nass ya'tasim biha fil itsbati wan nafi, maka lafaz-lafaz yang sudah disebutkan dalam nas-nas yakni Quran dan Sunnah, maka kita berpegang dengannya. Ya'tasim biha fil itsbati wan nafi, kalau disebutkan dalam Quran dan Sunnah, maka kita pegang kuat-kuat apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tetapkan. Dan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, kita nafikan. Apa yang disebutkan oleh Allah secara musbattah, itu sifat yang ditetapkan, kita tetapkan juga. Dan apa yang ditolak oleh Allah dari dirinya, bahwa itu bukan sifatku, aku tidak punya sifat itu, maka kita pun menolaknya. فَنُسْبِتْ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ wal ma'ani, maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam lafaz-lafaz dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa nunfi, dan menafikan, meniadakan, menolak apa yang dinafikan di dalam nas-nas Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Minal alfadhi wal ma'ani, kita terima lafaz-lafaznya, kita terima makna-maknanya. Wa ammal alfadh, adapun lafaz-lafaz, allati lam yarid nafyuha wala itsbathuha, adapun lafaz-lafaz yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah penafiannya atau penetapannya, enggak disebut penetapannya, tidak disebut pula penolakannya dalam Quran dan Sunnah, maka fala tutliq hatta yanzur fi maqsudi qailiha, maka jangan kita mengucapkan secara mutlak, menerima secara mutlak atau menolak secara mutlak, hatta yandura fi maqsudi qailiha, hingga kita melihat maksud si pembicaranya, maksudnya kemana. Fa in kana ma'nan sahihan qubila, kalau ternyata makna yang dimaksud adalah makna yang hak, makna yang sahih, makna yang cocok dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita terima. Lakin yanbaghi at-ta'bir anhu bi alfadhil mansus, tetapi harus diungkapkan dengan lafaz-lafaz yang mansus, dengan lafaz-lafaz yang mansus, yakni lafaz-lafaz yang disebut secara nas. Apakah Allah punya jisim? Kalau kita tahu maksudnya, maksud saya apakah Allah punya tangan, punya kaki? Kamu jangan mengatakan iya, Allah punya jisim. Jangan. Jangan pakai kalimat jisim. Berarti kamu terjebak oleh dia. Kamu jawab, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan saya tanya, apakah Allah punya jisim? Maksud kamu apa? Maksudnya apakah Allah punya anggota badan begitu, ada tangan, ada wajah? Wajah. Allah katakan dalam Al-Quran, fathamma wajhullah. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka akan memandang nanti wajah Allah. Jelas. Jangan pakai kalimatnya dia. Sampai dia menyatakan, kalau begini, kalau begitu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah maha tinggi di atas arusnya. Berarti Allah punya tempat. Allah maha tinggi di atas arusnya. Iya, berarti Allah terbatasi dengan batas-batas tempat, kan? Itu ucapanmu. Ucapan Allah menyatakan Allah maha tinggi di atas arusnya. Kenapa? Kalau kita pakai ucapan dia, iya. Kamu jangan marah, emosi mengenal. Ya iya, berarti Allah punya tempat dan dibatasi oleh tempat. Kamu terjebak. Berarti kamu menyatakan Allah kecil terliputi dengan tempat. Ah, terjebak berarti kamu. Hati-hati. Sehingga kata Syekh rahimahullah, kata Ibn Abdul Aziz, pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah ini menyatakan, kalau ternyata makna yang dimaksud makna yang sahih, kamu katakan ya. Kamu katakan iya, tetapi bi alfad, bi ta'bir, dengan lafad-lafad nusus. Diungkapkan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dunal alfadil mujmalah, jangan pakai lafad-lafad mujmal yang mereka pakai. Jangan. Kenapa? Maksud kamu benar, tetapi mereka akan menafsirkan yang lain. Misalnya, kalau masalah arah tadi, kamu katakan ya, berarti Allah terikat dong dengan arah. Iya. Dia akan pakai pada makna batil nantinya. Kata Ustadz Fulan, lulusan dia usunnah. Oh, Masya Allah. Hati-hati kalian. Katanya memang diliputi oleh arah Allah Ta'ala. Ditafsirkan oleh dia dengan tafsir yang batil. Oh, berarti itu aliran sesat. Dilempari pondoknya. Hati-hati. Jangan terjebak dengan ahlul kalam, ahlul filsafat yang memang mereka memiliki keahlian bersilat lidah. Lebih selamat kalau kamu ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang ada dalam nas Al-Quran wa sunnah. Selesai. Selamat kamu. Karena itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah. Illa indal hajati. Kecuali kalau ada hajat maqara'in tubayinul murad. Kecuali kalau ada hajat, ada keperluan dan diterangkan korinah-korinahnya. Iya, memang ada arah, tetapi yang dimaksud begini-begini diterangkan. Bukan berarti Allah diliputi tempat, tidak. Tetapi maknanya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan itu sifat kemuliaan. Sifat ketinggian, sifat kemuliaan. Sabbih isma rabbika al-a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Nah, wal hajah misal an yakuna al khitab ma'a man la yatimul maqsud ma'ahu in lam yukhatib biha. Apa maksudnya hajat? Ada keperluan. Kalau yang diajak bicara khitab ma'a man la yatimul maqsud, bersama orang yang tidak bisa memahami maksud tadi, kecuali kalau kamu mengungkapkannya dengan ungkapan tadi. Enggak paham dia, kecuali kalau diungkapkan dengan ungkapan yang mereka pahami. Taib. Kamu jawab iya, tetapi harus ada qarinah-qarinah. Tapi maknanya begini loh. Maknanya begini. Enam. Wa nahwu dzalik, dan yang sejenisnya. Dan diterangkan pula bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Iya. Ya kalau kamu katakan jisim silakan. Mau bukan juga silakan. Pokoknya dalam Al-Quran disebut tangan Allah, disebut wajah Allah, disebut begini. Tetapi, nah diterangkan. Tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Jangan dibayangkan seperti kita, seperti makhluk, seperti hewan, seperti subhanallah, maha suci Allah. Dari semua gambaran-gambaran tadi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan sebagaimana Allah sebutkan sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa seluruh hati-hati manusia di dua jemari Allah, di dua jari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kalau kamu gambarkan seperti tangan kita, mustahil bisa memegang dan membolak-balikkan seluruh hati manusia. Iya kan? Khalas. Berarti tidak bisa dibayangkan. Naam. Cerdas kamu. Kamu katakan kaifiyahnya wallahu ta'ala a'lam, kita tidak tahu. Yang pasti Allah menyatakan Allah bolak-balikkan hati manusia dengan dua jemarinya. Dan Allah katakan dengan tegas, yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, wal ardu qabdatuhu yawmal qiyamah. Dan bumi dalam genggaman Allah nanti yawmal qiyamah. Tayyib. Khairun a'azakumullah. Selamat. Kalau kita memakai kalimat-kalimat dalam Quran dan sunnah. Kemudian dikasih penjelasan-penjelasan bahwa laisa kamitslihi syai, tidak mungkin serupa dengan Allah sesuatu makhluk pun. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.